Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah meraih kemenangan dan keberuntungan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bertakwa. Kemudian selawat teriring salam, semoga kita selalu mencurahkannya kepada Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di samping kepada beliau juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan bahkan seluruh umatnya, termasuk kita semuanya sampai akhir zaman nanti, yang mau mengikuti, meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menggolongkan kita semua termasuk di dalamnya. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan keadilan dan kebaikan. Maka di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar kita selalu berpegang teguh dengan keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang paling utama bagi setiap muslim dalam hidupnya. Suatu prinsip yang bermakna al-qasdu fil umur, bersikap menengah dalam segala urusan, yaitu dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Prinsip keadilan yang keutamaannya telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina indallah yaumal qiyamah lahum manabir min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau." Yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan mimbar dari cahaya yang sangat terang benderang. Merekalah adalah suatu kaum yang selalu berbuat adil dalam menegakkan hukumnya di tengah-tengah keluarganya dan di dalam segala macam urusannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis yang mulia tadi, prinsip keadilan benar-benar sangat agung kedudukannya di dalam agama Islam. Kemudian sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diwajibkan untuk selalu berbuat adil di dalam segala bentuk urusannya. Maka seorang pemimpin sebagai kepala negara contohnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk berlaku adil di saat memimpin rakyatnya, menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu telah berfirman kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka tegakkanlah hukum dengan benar di antara manusia. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip keadilan adalah suatu prinsip yang bisa menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat dari derita kita karena sangat panasnya matahari di atas kepala kita sangat dekat. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menaungi orang-orang yang berlaku adil sesuai dengan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim rahimahumallahu subhanahu wa taala melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, wa dhakara minha al-imamul adil. Ada 7 golongan di antara umat Nabi Muhammad yang akan Allah subhanahu wa ta'ala naungi pada hari kiamat nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyebutkan di antara 7 golongan tersebut adalah al-imamul adil, seorang pemimpin ketika dalam kepemimpinannya menegakkan hukum yang adil, menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga contohnya seorang ayah di saat dia memimpin keluarganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk berlaku adil terhadap anggota keluarganya seperti anak-anaknya. Pernah disebutkan dalam kisah Nabi atau kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu hari ayahanda beliau datang menemui Nabi Muhammad seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah memberikan hadiah yang sangat mulia kepada anak kesayanganku Nu'man. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, ana hiltahu biwaladika kullihim, apakah kamu juga sudah memberikan hadiah tersebut kepada anak-anakmu yang lainnya? Ayahanda Nu'man berkata, tidak wahai Rasulullah, bahkan yang saya kasih hadiah adalah anak kesayanganku Nu'man. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah oleh kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Seorang muslim ketika dia diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki istri lebih dari satu, juga dituntut agar berbuat adil terhadap istri-istrinya. Kalau misalkan dia tidak berbuat adil, maka siksaan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghantui dia selama-lamanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamah wa syiqquhu ma'il. Barang siapa yang dahulu di dalam dunia memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia condong dari salah satu dari mereka tidak bisa berlaku adil, maka nanti dia pada hari kiamat akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berjalan miring sebelah. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Itulah hukuman bagi siapa yang tidak menerapkan sikap adil dalam hidupnya. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfirullaha lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Ayuhal muslimun, ikhwatal iman, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk terus menerus berlaku adil di dalam ucapan dan perbuatan kita, meskipun untuk orang yang jauh dari kita ataupun orang yang terdekat dari kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah suatu hari berkata kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, barang siapa di antara kalian melihat putri kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Itulah prinsip keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa idza qultum fa'dilu walau kana ulil qurba, apabila kalian berkata, berkatalah dengan perkataan yang adil meskipun untuk sanak kerabat kalian sendiri, bahkan meskipun untuk orang-orang kafir. Maka seorang muslim Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk selalu berlaku adil kepada mereka. Janganlah sampai membawakan kemarahan kita yang begitu dahsyat kepada orang-orang kafir, sehingga kita tidak berlaku adil di tengah-tengah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penegak keadilan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Janganlah sampai membawakan amarah kalian terhadap suatu kaum, sehingga kalian tidak bisa berlaku adil. Berbuat adillah senantiasa, karena itu lebih mendekatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita semuanya ke dalam hamba-hambanya yang dicintai olehnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ampunan untuk kita dan kaum muslimin secara umumnya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhumul amwat, innaka anta qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala dhikrullahi akbar. Aqimis salah.